بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين، طلاب ابو اخواني واخواتي في الدين، رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله، kita kembali senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, khususnya nikmat yang Allah SWT senantiasa berikan jalan bagi kita untuk mendapatkan ihsan dari Allah, untuk mendapatkan rahmat dari Allah SWT, yaitu nikmat yang terkait dengan hidayahnya Allah, nikmat yang berhubungan dengan jalan-jalan yang Allah senantiasa mudahkan kepada kita semua. Dan kita masih diberi oleh Allah pertolongan untuk menjadi orang-orang yang badlul juhdi, menjadi orang yang berusaha untuk mencurahkan usaha keras kita di dalam nikmat ini. Sebagaimana di kesempatan yang mubarakah ini, kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bermajlis dengan majlis ilmu, dengan majlis yang senantiasa para ulama kita menasihatkan sebagai majlis untuk kita mendapatkan al-ismah minallah, untuk kita mendapatkan wasilah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan majlis ini kita senantiasa masuk, diberi jalan untuk mendapatkan wasilah-wasilah terjaganya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihatkan semua yang terjadi pada perubahan manusia adalah kembali kepada perubahan hati-hati mereka. Dan karena itu Al-Imam Ibnu Mas'ud menasihatkan bergesernya manusia dari kehidupan mendapatkan nikmat menjadi orang yang bergeser mendapatkan kebinasaan. Beliau Ibnu Mas'ud menasihatkan, halaka man lahu qalbun lam ya'rifil ma'rufa wa la yunkiril munkar. Binasalah orang yang mereka memiliki hati lam ya'rifil ma'rufa, di mana hati itu gagal mendapatkan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh hati manusia, yaitu memahami kebaikan-kebaikan dengan pemahaman yang benar. Walam yungkir al-munkara. Dan kebinasaan hati itu adalah ketika hati gagal untuk bisa memahami dan bersikap kepada kejelekan-kejelekan, kepada kemungkaran-kemungkaran, kepada kerusakan-kerusakan yang ada. Maka nikmat, tidak ada nikmat di dalam jalan hidayah kita kecuali adalah nikmat ketika kita terus mendapatkan wasilah untuk hati-hati kita mendapatkan peringatan, mendapatkan nasihat tentang kebutuhan hati yang menjadi cahaya di dalam kehidupan kita, tentang kebutuhan hati untuk meraih nur min Allah, mendapatkan cahaya dari Allah Rabbul Alamin, yaitu ya'rifil ma'ruf ma'ruf. Bagaimana hati selalu memahami kebaikan, menerima kebaikan, dan bagaimana hati selalu yungkir al-mungkar, bagaimana hati selalu memahami kemungkaran, memahami keburukan-keburukan, kemudian hati menolak. Maka inilah hati yang dinasihatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la tadurrukal fitnah ma arafta dinaka. Fitnah-fitnah yang terus-menerus datang kepada kita semua, fitnah-fitnah yang terus-menerus menjadi penghalang kebaikan-kebaikan dan jalan-jalan kebaikan tidak henti-hentinya datang. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la tadurruk, semua tidak akan membahayakan, merusak, membawa bencana bagi kalian, ma arafta dinaka, selama kalian selalu memahami, selama hati-hati kalian selalu memahami agama kalian. Maka itulah nikmat yang agung, nikmat yang besar, yang harus kita senantiasa lihat kebaikan-kebaikan Allah yang seperti ini. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin, maka kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla tatkala kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah azza wa jalla untuk kita mendapatkan wasilah yang mubarakah ini. Sekalipun kita masih banyak kekurangan-kekurangan kita, sekalipun kita masih banyak hal-hal yang kita masih terbelakang di dalam hidayah, tapi dengan itu semua adalah wasilah bagi kita untuk kita mendapatkan jalan bagaimana kita selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah di kesempatan yang mubarakah ini Allah mudahkan kita kembali untuk kita memperingatkan, menasihatkan kepentingan kita di dalam nikmat hidayah, kepentingan kita di dalam bagaimana kita mendapatkan kebaikan di dalam nikmat hidayah, yang dimana kepentingan kita untuk saling menasihatkan di dalam nikmat hidayah, kepentingan kita untuk saling memperingatkan di dalam nikmat hidayah ini, itulah sebenarnya kita selalu berada di dalam nikmat hidayah. Tatkala kita kembali memahami persoalan yang sangat mendasar, persoalan yang senantiasa menjadi wadifah, menjadi tugas pokok orang-orang yang ada di dalam jalan hidayah, yaitu apa yang dinasihatkan oleh ulama kita sebagaimana kitab yang kita senantiasa kaji ini. Dua persoalan yang selalu dinasihatkan oleh ulama kita yang hakikatnya itulah wadifahnya para orang-orang yang benar di dalam jalan nikmat hidayah, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika Ibnu Mas'ud mengkaitkan halaka man lahu qalbun lam yaqifil ma'ruf wa la yunkiru munkar. Dan ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan la tadurrukal fitnah, ma arafta dinaka. Di perkataan Ibnu Mas'ud yang tadi yang awal, beliau menerangkan di mana kegagalan manusia, di mana kegagalan jalan hidayah. Kegagalan jalan hidayah ketika disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, kegagalan hati kita, la ya'rifil ma'ruf wa la yunkir al-munkar. Lam ya'rifil ma'ruf wa lam yunkir al-munkar. Hati yang terus dalam keadaan tidak mendapatkan memahami yang ma'ruf, mengingkari yang munkar. Dan itu menunjukkan hati yang tidak punya kaidah untuk melepaskan dari bencana, tidak memahami kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Kemudian dalam perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang kedua, Ibnu Mas'ud menasihatkan, la tadurrukal fitnah ma arafta dinaka. Fitnah-fitnah yang selalu datang kepada kalian, kepada engkau, tidak akan membawa bahaya, tidak akan membawa bencana bagi hidayah kalian. Ma arafta dinaka. Selama kalian memahami, selama kalian mengerti, berarti di sini hati yang punya jalan. Antara hati yang mereka tidak memahami dan hati yang mereka memahami, itulah yang menjadi ukuran. Maka di sana persoalan yang paling mendasar adalah masalah hati. Dan yang kedua, persoalan yang paling mendasar adalah bagaimana mengamalkan hati. Bagaimana mengamalkan hati. Dan itulah apa yang dinasihatkan oleh Syekh Abdul Hadi Wahbi di dalam tulisan beliau, Islahul Qulub. Yang lawannya Islahul Qulub adalah Ifsadul Qulub. Lawan daripada Islahul Qulub adalah Ifsadul Qulub. Lawan daripada orang yang punya karya membuat islah, membuat perubahan, membuat kebaikan-kebaikan kepada hati, adalah orang yang membuat fasad, membuat kerusakan. Dan dua muhimmah, dua kepentingan ini adalah hakikatnya dakwahnya para anbiya, hakikatnya kepentingan jalan hidayahnya para nabi-nabi Allah azza wa jalla, hakikatnya kepentingannya jalannya para ulama-ulama rabbani, sebagaimana apa yang mereka lakukan. Allah azza wa jalla telah mengisyaratkan di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, ketika Allah menerangkan orang-orang yang gagal, hakikatnya mereka tidak melakukan islah, hakikatnya mereka tidak menempuh jalan untuk islah, walaupun mereka punya nama. Dari awal Allah azza wa jalla menjelaskan mereka punya nama. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumini. Mereka punya nama. Apa nama itu? Di antara manusia ada yang mereka mengatakan amanna. Dia punya nama. Punya nama apa? Amanna. Saya beriman. Saya muslim, saya mukmin. Saya adalah orang begini, orang begini, orang begini, punya nama mereka. Tapi Allah azza wa jalla tidak menjadikan ukuran itu nama. Allah azza wa jalla menjadikan ukuran itu adalah jalan yang mereka lakukan. Orang yang seperti ini disebut oleh Allah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Wa idza qila lahum aminu. Hada huwa al-islah. Hada huwa al-islah. Kalau dikatakan kepada mereka kamu beriman, kama amanan nas. Perbaiki iman. Rubah caranya kamu beriman. yang tadinya kamu hanya mengatakan amanna, Allah Azza wa Jalla menunjukkan kamu beriman kama amanan nas, sebagaimana imannya manusia. Ini islah, ini usaha jalan yang benar. Dan persoalan yang sangat mendasar dinasihatkan oleh beliau adalah perbaikan di dalam iman. Yang hakikat perbaikan di dalam iman adalah islahul i'tiqad, perbaikan di dalam masalah sarir, masalah yang tersembunyi, masalah yang menjadi barometer ukuran. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa idza qila lahum la tufsidu, mafhumnya islahu. Apabila dikatakan kepada mereka jangan membuat amalan-amalan yang rusak, la tufsidu fil ardi, kalau tadi menyuruh beriman yang betul, yang mafhumnya jangan masuk ke dalam iman yang tidak betul, maka islah yang kedua adalah bagian daripada islahul iman, bagian daripada islahul qalb, yaitu islahul amal. La tufsidu fil ardi. Syekh Shalih bin Abdullah Al-Syekh ketika menerangkan ayat dalam surat Al-Asr, kenapa Allah menyebutkan illal ladina amanu, kemudian disambung wa amilus solihat, bukankah dalam kaidah al-sunnah al-amal itu masuk dalam ta'riful iman? Bukankah dalam kaidah al-sunnah amal itu adalah masuk dalam definisi iman? Sekarang apa faedahnya Allah menyebut kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa tidak kecuali orang yang beriman saja? Toh dalam kaidah iman yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, al iman a'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman paling tingginya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan paling bawahnya adalah berbuat menghilangkan bahaya dari jalan. Berarti masuk definisi iman. Kalau dia masuk definisi iman, kenapa harus disebutkan illal ladina amanu wa amilus solih? Dan faedah yang lain, huruf wawu sendiri di dalam ilmu lughah menunjukkan sama antara yang diberi ataf, yang diatafi dengan yang diatafkan. Terus kenapa disebut mengatafkan di sini? Kembali, pertama adalah umum, kedua adalah khusus. Illal ladina amanu adalah makna iman secara umum. Wa amilus solihat adalah makna iman secara khusus. Sama islah yang tadi diterangkan di dalam surat Al-Baqarah. Islah yang pertama, aminu kama amanans, berimanlah kalian seperti imannya manusia. Umum semua persoalan iman. Kemudian islah yang kedua adalah juz'iyatul iman, bagian daripada wilayah iman yang khusus, yaitu amal. La tufsidu, jangan kamu beramal yang membawa kerusakan di muka bumi. Hakikat daripada makna ini diterangkan oleh beliau Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, ada faedah. Di antara hal ini adalah kita disuruh melihat kepentingan yang kedua. Karena ketika kita memperbaiki kepentingan yang kedua, maka kepentingan yang pertama adalah dicakup. Karena tidak mungkin orang memperbaiki amal tanpa adanya memperbaiki ilmu, tanpa adanya memperbaiki iman. Karena ketika orang memperbaiki amal, semua wilayah itu harus diperbaiki. Tidak mungkin orang memperbaiki amal tanpa dimulai dengan memperbaiki ilmu, tanpa dimulai dengan memperbaiki keyakinan, tanpa diikuti dengan memperbaiki i'tiqad, enggak akan mungkin. Sebab ini menunjukkan kekhususan. Maka ketika hakikat islah, perbaikan ini adalah manhaj para nabi. In uridu illal islah, tidaklah aku menginginkan kecuali adalah islah. Karena itu dari dulu dakwahnya para anbiya, dakwahnya para ulama adalah dakwatul islah. Dakwah untuk memperbaiki. Dakwah realistis. Dakwah taghyir. Dakwah merubah. Walaupun pelan, walaupun sedikit-sedikit. Bukan dakwah maklumat, bukan dakwah berita, bukan dakwah informasi, tapi dakwah islah. Dakwah perbaikan. Dakwah untuk bagaimana kita orang lain, manusia berubah. Ini dakwah para anbiya. Sehingga lihat kehidupan para anbiya, yu'allimuhumul kitab wa yuzakki yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, membacakan ayat Allah kemudian membersihkan, memperbaiki, wa yuzakkihim, kemudian wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Kemudian kita tahu bagaimana membacakan ayat Allah, Allah turunkan ayat sedikit-sedikit. Itu menunjukkan islah, bukan menunjukkan dakwah atau belajar atau mencari hidayah dengan maklumat. Sedikit-sedikit untuk terjadi pemahaman yang kuat, untuk terjadi perubahan yang betul. Kemudian diperbaiki amalnya untuk mengikuti apa yang sudah dibaca dari ayat-ayat Allah. Kemudian diajarkan rincian kitab, diajarkan rincian sunnah untuk menambahkan kekuatan ayat-ayat Allah yang sudah diterima. Amal soleh yang dia sudah lakukan bertambah. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat. Ini dakwahnya para anbiya. Maka islah hakikatnya adalah dakwah mereka. Kemudian qalb hakikatnya adalah wilayah islah. Karena dengan membuat wilayah islah kembali kepada asal, memulai dengan permulaan yang benar, akan melahirkan perubahan akhir yang betul. Sehingga ulama kita mengatakan akhir itu adalah ditentukan dengan awal. Kalau awalnya sudah tidak benar, akhirnya akan rusak. Sebagaimana berulang-ulang kita nasihatkan, man kanat bidayatuhu kanat nihayatuhu, man kanat bidayatuhu mukhriqah kanat nihayatuhu musyriqah. Ukuran adalah bidayah. Tu'ti an-nihayah biqadril bidayah. Allah memberikan kesudahan sesuai dengan kadar bidayah. Allah memberikan benarnya akhir kesudahan sesuai dengan bidayah. Tu'til nihayah biqadril bidayah. Karena itu di dalam syair tadi diterangkan, man kanat bidayatuhu mukhriqah, orang yang awal mulanya terus berusaha untuk membakar, bekerja keras, memulai dengan yang benar, walaupun susah, walaupun banyak penghalang, tetapi dia tetap berpegang dengan bidayah yang betul, kanat nihayatuhu musyriqah. Maka akhirnya kesudahannya musyriqah, terang, terbuka, dan itu tanda islah yang betul. Itu tanda jalannya para anbiya. Coba lihat, kita lihat jalannya dakwahnya para anbiya, dakwahnya para ulama, selalu punya nihayah yang baik, selalu punya nihayah solih, selalu punya nihayah al-qabul. Dan kita lihat jalan mereka, jalan para ulama, selalu bidayahnya adalah bidayah yang berat, bidayah yang sulit, bidayah yang banyak masalah, tetapi benar. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bidayah beliau, bidayahnya para anbiya yang lain, awal-awal beliau, awal-awal para anbiya, mereka mengalami kepayahan, mereka mengalami kesulitan. Bahkan pada bidayah, pada awal, banyak fenomena untuk berubah. Untuk berubah. Dan diharapkan, ditawarkan kebaikan yang berubah dari kaidah. Coba lihat bagaimana orang musyrikin Quraisy mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya merubah bidayah. Supaya merubah bidayah, merubah awal, dan supaya segera tercapai apa yang diinginkan. Apa? Bagaimana sekarang kita kompromi? Kita akan menyembah Rabb-nya Muhammad 1 tahun, 1 bulan. Bersama dengan itu gantian umatnya Muhammad dan umatnya menyembah Tuhan kita 1 bulan. Ini dari awal. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan berbagai macam kemenangan-kemenangan di awal. Apa yang kamu cari Muhammad? Kamu ingin apa? Kamu ingin jabatan, ingin terkenal, ingin wanita, ingin kekayaan, ingin jadi tokoh, ingin ini, ingin ini, ingin ini. Kami siapkan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menerima semua. Dan ini menunjukkan benarnya Islam. Ini menunjukkan wadifah, tugas besarnya dakwahnya para anbiya. Dan lihat kesudahannya, nihayahnya. Baik. Dan kita banyak bercermin. Kita banyak melihat fenomena yang terjadi, kegagalan-kegagalan di dalam masalah islah. Baik pribadi, baik keluarga kita, baik masyarakat, baik bangsa, baik negara. Lihat cara-cara yang mereka tidak mengembalikan kepada bidayah yang benar. Yang mereka ingin dari awal bagaimana mendapatkan nihayah segera, mendapatkan akhir buah segera. Ujung-ujungnya mereka bermasalah. Ujung-ujungnya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka dapat. Maka yang kedua, menunjukkan kita harus selalu berpegang di atas bidayah, di atas mabda, di atas prinsip yang tidak boleh kita rubah. Yang itu insya Allah akan melahirkan islah yang akan meraihkan nihaya yang betul dalam segala keadaan. Ayo lihwan wa khatidin rahimani wa rahimakullah. Sebagaimana ketika beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi menjelaskan di setelah kaidah-kaidah di dalam islah, kaidah-kaidah di dalam memperbaiki jalan kepada Allah Rabbul Alamin, kemudian beliau menerangkan agar kita selalu melihat perjalanan kaidah, melihat alamat-alamat, tanda-tanda, simak kriteria-kriteria yang nyata untuk menilai kaidah kita di dalam perjalanan. Maka di sana ada alamat, di sana ada tanda-tanda yang mencerminkan bahwasanya kita terus-menerus tiada kaidah islah yang betul, yang mencerminkan kita selalu tidak keluar dari kaidah islah, yaitu alamat, alamat qalbun salim. Di mana dari alamat ini apa yang diterangkan oleh beliau ada alamat-alamat sampai kepada alamat kita yang terakhir, yaitu al-alamatul hadiyatu asyrata, tanda yang ke-11. Ini menunjukkan proses orang yang berada di dalam islahul qulub. Ini menunjukkan perjalanan. Karena dari perjalanan itu kita tahu tanda-tanda bahwasanya kita adalah berada di dalam kaidah islahul qulub. Bagaimana jalan yang ditempuh oleh seseorang di dalam dia melakukan islahul qulub. Bagaimana kehidupan mahabbah hatinya, kepada Allah, kepada agamanya, kecintaan hatinya kepada Allah, kepada agamanya, dan ini kehidupan. Dan ini perjalanan yang terus-menerus kita rasakan. Bagaimana kita senantiasa bisa menempatkan mahabbah kepada Allah Azza wa Jalla, melepaskan, mengalahkan dari kecintaan-kecintaan selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagaimana sikap kita kepada dunia, dan ini juga kehidupan kita. Ini juga perjalanan hidup kita di dunia setiap hari. Setiap hari kita melihat hidup kita. Dari mana kita bersikap? Selama ini kita menjadi abna'ud dunia atau menjadi abna'ul akhirah? Kita bisa tahu. Sehingga dari sana kita bisa melihat betul apa tidak kita ini adalah orang yang melakukan islah. Melakukan islah di atas mabda. Kita adalah orang yang melakukan jalan perbaikan hidayah di atas prinsip yang betul. Lihat perjalanan kita. Berbicara tentang dunia adalah kita tahu sendiri semua. Bagaimana dunia selalu datang. Bagaimana dunia selalu berhias. Bagaimana dunia selalu memberikan gambaran-gambaran-gambaran kepada kita. Dan bagaimana dunia menarik kita. Dan bagaimana sikap hari-hari hati kita, lisan kita, perbuatan kita dengan keadaan dunia kita. Kita tahu. Demikian juga sikap, alamat yang diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi yang ketiga. Itu alamat di mana fitrah, tuntutan yang ada pada diri kita semua. Siapapun manusia, sebagaimana diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi, dia itu sebenarnya selalu memberontak. Dia adalah sebenarnya orang yang menuntut dirinya sendiri untuk selalu baik. Fitrah tidak pernah berhenti berbicara. Dan kita merasakan ketika kita berjalan ada fitnah, dan fitnah itu menfitnah kita, dan kita pun sebenarnya tahu kalau kita itu menentang fitnah. Kalau kita ini menolak, kita tidak ingin seperti ini, kita tidak ingin seperti ini. Tapi seringkali fitnah ini lebih banyak mendominasi kita, sehingga kita terus mengalami perang di dalam hati kita. Antara yang kita tahu yang benar, antara tuntutan fitrah kita, antara tuntutan kita ingin baik, dan terus kita tertimpa berbagai macam fitnah. Kita sebenarnya tahu. Dan ini juga merupakan perjalanan hidup kita. Sebagaimana hati manusia senantiasa memiliki fitrah untuk kembali kepada yang benar. Dan kita akan melihat ini sebagai ukuran kita. Apakah kita menjadi orang yang menguatkan fitrah kita, atau kita menjadi orang yang mendzalimi fitrah kita, kita juga merasakannya. Sehingga kita tahu kita ini sebenarnya adalah melakukan islah di atas mabda yang benar apakah tidak. Demikian juga apa yang keempat yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi, bagaimana kondisi kita dengan Allah yang menjadi ukuran, menjadi barometer mabda kita. Apakah hati-hati kita telah merasakan manisnya kehidupan dengan Allah, atau hati-hati kita selalu merasakan kegagalan, selalu merasakan kelemahan dengan Allah Rabbul Alamin, selalu terkena perilaku wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum, selalu terkena perilaku, seringkali kita lupa kepada Allah. Keikhlasan kita, kepentingan kita, takut kita, cinta kita kepada Allah seringkali tergusur. Seringkali hati kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga perjalanan hidup kita. Kita bisa melihat dari sana kita adalah orang-orang yang selalu islah, memperbaiki mabda atau mengesampingkan mabda. kita selalu islah, memperbaiki hati kita atau menyenyakan hati kita atau menelantarkan hati kita dengan Allah Rabbul Alamin. Ini juga merupakan proses yang tidak cukup. Kita hanya jawab, saya sudah kenal Allah. Tidak cukup. Karena kehidupan hati dengan Allah adalah perjalanan hidup. Demikian juga alamat yang kelima yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi, bagaimana kehidupan kita ketika membentur, ketika berkenaan, ketika datang kerusakan-kerusakan, ketika datang fitnah-fitnah, bagaimana ketersinggungan kita, bagaimana hati kita merasa tergores, merasa tersakiti, merasa ingin lari, merasa ingin menyelamatkan diri, atau kita biasa-biasa, atau kita ketika kedatangan fitnah merasa tidak ada masalah. Ketika kita terkena hal-hal yang menjadikan kita maksiat, kita lupa ibadah, kita lupa taat, kita ini punya kepekaan hati kita untuk berpaling atau tidak? Punya kepekaan hati kita untuk tergores, untuk kita langsung merasakan secara otomatis kita ingin pergi, ingin lari, ingin menyelamatkan diri, ingin tidak terkena fitnah itu apakah tidak? Dan ini juga proses untuk kita bisa melihat kita adalah orang yang islah apa tidak. Perhatikan hari-hari kita. Perhatikan hal-hal yang bisa menjadikan kita jauh dari Allah. Kita punya kepekaan apakah tidak? Ibadah tertinggal. Dalam hal-hal yang itu membawa fitnah, kita bersegera masuk. Kemudian tidak ada ketersinggungan di hati. Tidak ada kecemburuan di hati. Tidak ada berontak di dalam hati. Ini semua menandakan kaidah yang kita terapkan di dalam Islam. Kaidah yang kita pakai di dalam kita memperbaiki diri di dalam jalan hidayah Allah Rabbul Alamin. Demikian juga apa yang dinasihatkan oleh beliau pada alamat yang keenam. Bagaimana sikap kita dengan terlepasnya kebaikan-kebaikan kita, dengan bergesernya kebaikan-kebaikan kita, dengan kita mulai merasakan, bagaimana sikap hati kita? Bagaimana ketika kebaikan-kebaikan fatat, kebaikan-kebaikan kita mulai menjauh, nikmatnya kita untuk baik mulai tidak dirasakan? Sebagai contoh saja, lihat kita ketika kita dulu mencari kebenaran, ketika kita dulu baru mengenal sunnah, ketika kita dulu baru mengenal hidayah, bagaimana kita menikmati kebaikan, bagaimana kita kuat kepada kebaikan, bagaimana kita tinggalkan dunia, bagaimana kita kecilkan dunia, bagaimana kita korbankan dunia, bagaimana kita tidak merasa rugi dengan hidup sengsara dalam dunia. Kita korbankan dunia, kita tidak merasa rugi. Coba sekarang kita rasakan bagaimana hati kita. Apakah itu masih utuh? Apakah sudah mulai berubah? Di mana kita tidak bisa merasakan nikmatnya berdoa kepada Allah seperti dulu, kita biasa saja. Gimana kita sudah tidak bisa merasakan mengambil sikap kepada dunia, dilepaskan, dan kita biasa saja. Kalau dulu kita korbankan dunia walaupun kita hanya sekedar dorong becak, kita rela, kita lapang, padahal kita hidup susah. Sementara sekarang kadangkala dunia datang, kemudian kita pun tidak kekurangan. Dunia pergi, kita merasa berat. Ini menunjukkan ada proses yang harus kita lihat, perjalanan yang harus kita perhatikan. Kenapa ada wilayah-wilayah terjadi kebaikan-kebaikan kita mulai pergi dan kita biasa. Kita tidak cemburu, kita tidak tersinggung, kita tidak sedih. Sementara kalau kita lihat para ulama kita, sebagai contoh dalam sebuah riwayat, dulu para ulama ahli hadis, kalau mereka sudah menekuni riwayat-riwayat hadis, dan mereka siang malam, kemudian hati-hati mereka sudah mulai tidak lagi bisa merasakan nikmatnya taat, sudah tidak bisa lagi merasakan nikmatnya ibadah. Mereka berhenti, mereka tinggalkan, mereka pergi untuk mencoba mencari kebahagiaan dia taat kepada Allah kembali. Mereka cari, mereka datangi orang-orang yang beribadah, yang hidupnya susah. Kemudian mereka mencoba mengambil faedah kembali. Lihat, itu dulu. Dan ini menunjukkan alamat, menunjukkan tanda mereka adalah orang yang mereka di atas kaidah islah. Agama mereka berada di dalam kaidah perbaikan yang mendasar hati mereka. Ini cara dulu para salafus saleh radhiyallahu anhu. Demikian juga yang diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi rahimahullah taala ketika beliau menerangkan alamat yang ketujuh. Ketika beliau menjelaskan orang yang menjalankan islah berpegang dengan kaidah islah pada kuluk, pada mabda, pada kaidah dasar, dia punya kehidupan yang tidak ada dia paling tersinggung, tidak ada paling mendominasi, tidak ada paling menguasai dia, kecuali dia selalu ingin menjadi hamba yang mendekat kepada Allah, selalu menjadi hamba yang taat kepada Allah. Ini ketersinggungan dia. Ibarat mendekat kepada Allah itu adalah seperti sikap seorang tatkala dia lapar, tatkala dia tidak memikirkan apa-apa kecuali makan. Tidaklah punya ketersinggungan apa-apa orang itu ketika lapar kecuali makan. Maka orang yang dia selalu berada di dalam islah, yang kembali kepada mabda, kembali kepada prinsip yang benar adalah tidaklah ketersinggungan dia, tidaklah kelaparan dia, tidaklah kehausan dia, kecuali dia selalu merasakan kebutuhan makan, selalu merasakan lapar terkait dengan muraqabah kepada Allah. Hari-harinya, kehidupannya, dia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Demikian juga ayol ikhwan wa akhwati din kaum muslimin, apa yang dinasihatkan oleh muallif pada alamat tanda yang kedelapan yang menunjukkan islah, kaidah dia kembali kepada kaidahnya para anbiya di dalam kembali kepada hidayah, islah kepada mabda, islah kepada hati yang benar, perbaikan yang betul di dalam hati mereka. Mereka kalau menikmati hidup taat kepada Allah, kalau dia menikmati kehidupan mendekat kepada Allah, itu adalah kelezatan dia, itu adalah manisnya dia, itu adalah kebahagiaan dia. Ini prinsip orang yang islah. Tidak ketika dia tertinggal kebaikan-kebaikan, dia malah merasakan kesenangan. Dia justru kebahagiaan dia, kesenangan dia adalah dia menjadi orang yang paling kuat menekuni ketaatan kepada Allah, paling mendahulukan dirinya menjadi orang yang taat, paling mendahulukan dirinya menjadi orang yang merasakan manisnya amal. Bukan orang lain disuruh merasakan manisnya amal dan dia membiarkan dirinya ketinggalan. Orang lain dipanggil untuk bagaimana merasakan manisnya taat, sementara dia sendiri adalah orang yang tidak merasakan manisnya taat. Orang yang punya islah yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu berada di dalam kaidah islahul qulub yang betul, dia adalah selalu ingin merasakan manisnya hati mereka di dalam beribadah. Yang dicari adalah ketenangan dia di saat mentaati Allah. Qurrata ainin, ketenteraman jiwanya. Tidak ada ketenteraman bagi dia kecuali posisi dia adalah taat. Apakah dia sebagai orang yang beribadah, ibadah salat, dakwah, menuntut ilmu, mengajar manusia, mengarahkan manusia, menjadi orang yang senantiasa beramal, bersedekah dan sebagainya, menjadi suami, menjadi istri, maka dia nikmati semuanya itu sebagai qurratu ainin, sebagai ketenangan, ketenteraman dia, karena dia berada di dalam kenikmatan dengan Allah dengan semua yang dia lakukan. Ini menunjukkan islah yang benar. Amal-amal dia adalah kebahagiaan dia. Apakah amal dia sebagai istri, sebagai suami, sebagai penuntut ilmu, sebagai dai, sebagai pemberi ilmu, sebagai orang yang mengajarkan ilmu, maka dia manis dengan ketaatan itu. Dia bahagia kepada Allah dengan bagaimana dia mendapatkan qurratu ain. Ini menunjukkan dia adalah orang yang berada di dalam kaidah islah. Hal yang demikian ini juga diterangkan kembali oleh beliau pada alamat yang ke-9. Prinsip dia tidak pernah berubah. Prinsip dia adalah hidup untuk Allah Rabbul Alamin. Raksu malil mu'min, harta kehidupan dia yang dia pertahankan adalah hidupnya dengan Allah. Kehidupan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya kepentingan, tidak punya kealotan, kesusahan, hal-hal yang terkait dengan makhluk. Hatta mereka ini madlum, hatta mereka ini adalah orang yang didolimi terkait dengan makhluk. Tapi ham kepentingan mereka adalah untuk Allah. Makanya kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, tatkala mereka diberi petunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama hari-hari mereka menghadapi fitnah. Apakah orang awamnya mereka sampai orang alimnya mereka? Kaidah yang diajarkan oleh Nabi sama. Bagaimana intinya mereka punya kehidupan yang selamat dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka punya kehidupan menyelamatkan kepentingan dia dengan Allah Rabbul Alamin. Makanya kalau kita lihat sikap-sikap para sahabat ketika mereka mendapatkan ujian-ujian fitnah di zamannya, mereka ini menyelamatkan kehidupannya dengan Allah. Apakah yang mereka lari di gunung-gunung? Apakah yang mereka menasihati fitnah kepada umat? Apakah yang mereka menjadi sasaran daripada fitnah umat? Mereka ketika diberi kesempatan oleh Allah untuk menjaga hati mereka dengan Allah, itu yang dia jaga, itu yang dia perhatikan. Maka ayo ikhwan rahimakumullah, inilah prinsip mereka. Mereka rela mengorbankan pribadi mereka. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau saya menghadapi keadaan seperti ini bagaimana? Kamu hancurkan pedangmu. Kamu pergi tinggalkan mereka. Kalau mereka datang mengejar kami, kamu lari ke tempat ibadah, kamu beribadah kepada Allah. Kalau mereka datang juga ke tempat kami taat kepada Allah, biarkan dirimu dibunuh oleh orang. Biarkan dirimu didolimi oleh orang. Yang penting kehidupanmu dengan Allah adalah selamat." Ini mereka. Bukan mereka menyelamatkan pribadinya, ngotot dengan dirinya. Para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum, semua himmah dia adalah menyelamatkan kehidupannya dengan Allah. Sehingga fitnah kayak apapun sebesar mereka, mereka bisa keluar dengan kemudahan. Mereka tidak tenggelam, bertahan di dalam fitnah. Mereka keluar. Ini karena himmah mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, tanda kalau dia adalah orang yang berada di dalam islahul qulub, di dalam kaidah sebagaimana kaidahnya para anbiya, kaidahnya para ulama, memperbaiki prinsip mereka, dasar agama mereka yaitu hati. Mereka tidak menjadikan umur mereka, kesempatan mereka tersia-sia. Mereka tidak menjadi orang yang membuang-buang kehidupan mereka karena perjalanan mereka di dunia pendek yang diurus besar. Ngurus hati tidak gampang. Lebih gampang kita ngurus fisik kita, memperbaiki amalan anggota tubuh yang zahir jauh lebih mudah daripada memperbaiki amalan hati kita. Kemudian waktu kesempatan kita di dunia sangat pendek. Sementara kita tahu dunia ini adalah darul ibtila, darul fitnah, negeri fitnah, negeri bala, negeri musibah. Sehingga dia tidak menjadi orang yang salah menggunakan waktunya. Sebagaimana diumpamakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Lihat Nabi menggambarkan bagaimana perilaku yang benar tentang kehidupan di dunia. Bagaimana kita mengambil kesempatan di dunia. Nabi mencontohkan, mengumpamakan seperti orang di negeri orang lain. Siapa orang yang berada di negeri orang lain yang paling baik, yang paling selamat, yang paling meraih kemenangan? Orang yang menyederhanakan hidup mereka terhadap dunia. Orang yang tidak ingin terlalu banyak direpotkan dengan dunianya. Orang yang tidak ingin menghabiskan waktunya dengan memperbani keadaan-keadaan negeri orang lain. Sebagaimana diterangkan para ulama, ya'khuduna hajatahum, mereka cuma sekedar mengambil hajat mereka. Mereka tidak membuang waktunya terbuang. Mereka gunakan waktunya dengan benar-benar. Apalagi perjalanan dia nanti untuk pulang itu butuh banyak perbaikan, butuh banyak pembekalan, butuh banyak persiapan. Perjalanan mereka untuk pulang masih panjang, masih jauh, lebih berat lagi. Sehingga mereka tidak menjadi menyia-nyiakan waktunya. Dia pilih waktunya yang paling mahal. Dia pilih waktunya yang paling bermanfaat. Dia pilih waktunya yang paling diprioritaskan di dalam Islam, di dalam perbaikan. Sehingga dia tahu benar bagaimana cerdas di dalam kehidupan dia. Tidaklah dia menjadi orang-orang yang faudo, orang-orang yang kacau di dalam membiarkan waktu-waktu kehidupan mereka. Dia cerdas. Ini tanda yang ke-10 yang menunjukkan dia adalah orang yang memiliki kaidah islahul khuluq yang benar. Kemudian yang terakhir, ayol ikhwan wa akhwatin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, semua alamat, semua tanda yang dari awal sampai tadi ke-10 adalah kembali kepada satu sikap, yaitu tasdiqul amal. Tasdiqul amal, inti dari persoalan itu adalah memperbaiki, membetulkan, meluruskan kerja kita. Orang yang selalu berada di dalam kaidah tasdiq, memperbaiki amal, inilah adalah orang yang punya alamat yang benar di dalam dia berada di dalam manhajnya para anbiya, berada di dalam jalannya para nabi, yaitu punya islah, punya wadifah yang betul untuk memperbaiki prinsip al-mabda, yaitu kulub, hati-hati mereka. Yang inti dari semuanya itu adalah islahul amal, memperbaiki amal. Yang sebagaimana memperbaiki amal ini akan terlihat bukti kalau dia punya alamat-alamat yang benar, bukti kalau dia adalah orang yang berada di dalam kaidah islahul qulub dan jalan-jalan. Bukti-bukti di dalam memperbaiki amal ini telah diterangkan secara rinci oleh beliau Syaikhul Hadi Wahbi, dan sebagaimana kalimat ini adalah kalimat yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Apa kalimat tersebut? Kalimat yang menunjukkan proses perjalanan yang benar. Dan itulah sifat orang-orang yang disebutkan oleh Allah, orang-orang yang meraih kemenangan. Sebagaimana ketika Allah menerangkan qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya dari ayat ini. Masya, di sana ada realisasi harus ada pembuktian. Dan ini menunjukkan jalannya orang beriman, bukan jalannya orang yang wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa hum bimumin. Bukan jalannya orang-orang yang palsu, bukan jalannya orang-orang yang sebenarnya menipu diri sendiri. Di mana orang yang menipu diri sendiri nihayatuhu fasidah. Orang kalau menipu diri sendiri itu kesudahannya bukan tambah baik, tambah kacau. Karena itu jangan membuat lubang untuk diri sendiri. Walaupun membuat lubang ini kita katakan ini untuk menjebak orang lain, padahal sebenarnya membuat lubang untuk diri sendiri. Jangan merobek jalan. Hakikatnya kita merobek jalan itu bukan untuk orang lain yang kita korbanin, tapi kita akan mengorbankan diri kita sendiri. Karena Allah Jalla telah membawa, telah menjawab, yukhadi'unallaha walladzina aman. Awal kaidah dia, awal sikap dia, yukhadi'unallah, seakan-akan dia ingin menyelamatkan diri, ingin memberikan madarat bagi Allah. Innalillah. Seakan-akan dia adalah orang yang akan menang dan Allah akan disia-siakan, dilupakan. Kemenangan dia itu bisa dia dapat sendiri dengan membuat rekayasa dengan Allah Rabbul Alamin. Yukhadi'un Allah walladzina amanu, dan dia ingin membuat jalan yang menyelisih jalannya orang-orang beriman. Dia ingin menunjukkan dirinya, saya bisa meraih kemenangan tidak seperti kamu. Tidak seperti harus kayak sahabat. Tidak seperti harus kayak para ulama. Tidak seperti harus kayak orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Saya bisa meraih kebaikan dengan cara yang menurut saya sendiri. Yukhadi. Maka dia membangun agamanya dengan khoda, dengan tipu daya. Para salaf harus ikhlas. Enggak perlu ikhlas juga enggak apa-apa. Buktinya juga banyak orang yang ikut saya. Buktinya juga enggak banyak orang tahu. Harus siddiqin, harus jujur, harus benar. Tidak boleh ada penipuan. Buktinya saya kadang-kadang menipu juga enggak apa-apa. Buktinya juga masih banyak orang ikut saya. Buktinya saya juga tidak diadab, langsung ada petir mengenai saya. Innalillah. Jangan kita mencoba seperti ini. Akal-akal kita terlalu pendek. Lihatlah kesudahan orang-orang yang seperti ini. Agar kita mempunyai perasaan yang hadir. Tidak gampang kita terbawa. Coba lihat kesudahan orang-orang yang menempuh jalan, yang mereka mencoba menyelisihi. Khoda mencoba. Nah, tidak haruslah ikhlas terus. Tidak haruslah kita itibak terus. Tidak harus kita persis kayak para salafus saleh. Kita juga bisa. Buktinya saya juga ini bisa begini, bisa begini, bisa begini. Jangan kita tertipu dengan cara berpikir kita. Allah Azza wa Jalla sudah memberikan kaidah tentang orang-orang seperti ini. Yukhadi'unallah walladzina amanu. Mereka menipu Allah, mengelabui Allah, ingin cari kebaikan yang tidak seperti Allah memberi kebaikan. Yukhadi'unallah walladzina amanu, dan mereka ingin mengelabui, ingin membuat khoda, tipu daya. Tidak harus seperti orang beriman yang kayak dulu, yang kayak para salaf. Apalagi di zaman kita banyak hal yang bisa membantu kita. Perhatikan, apalagi di zaman fitnah sekarang, kaidah-kaidah hampir sesuatu yang nasian mansia. Kaidah-kaidah yang lebih banyak dipahami, dicerna oleh hati yang realisasi kaidah ini tidak dari awal diberi oleh Allah. Ini loh buahnya kaidah tidak diberi. Lihat ketika para nabi, para anbiya diberi kaidah oleh Allah. Wattabi, ikut. Saat itu kaidah-kaidah itu sudah membuahkan apa? Enggak kan? Seketika itu justru yang mereka dapat banyak ujian-ujian yang berat. Sementara kita sekarang itu ingin meraih loh buktinya. Saya enggak pakai dulu juga akhirnya menang. Ada pengikut, ada mau mendengar saya. Juga tidak ada orang tahu kalau saya begini-begini. Ayo lihat wa khotitin rahman wa rahman. Wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu. Perhatikan. Allah Azza wa Jalla itu tidak lupa. Tidak melupakan. Dat yang tidak senantiasa melupakan. Bi ghafil amma kanu ta'malun. Apa yang kalian kerjakan. Tidak ada istilah sesuatu dilupakan oleh Allah. Tidak ada istilah karya-karya kita yang lewat dilewatkan oleh Allah. Makanya Allah mengatakan perhatikan nihaya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma hum yashkurun. Tidaklah mereka itu sebenarnya menipu daya. Tidaklah mereka sebenarnya dalam membuat kerusakan-kerusakan. Tidaklah mereka sebenarnya membuat khodak. Membuat cara-cara yang menyelisih Allah. Menyelisih orang-orang beriman. Itu memadaratkan Allah. Itu memadaratkan orang beriman. Tidak. Illa anfusah. Yang terkena dampaknya diri dia sendiri. Yang terkena dampaknya dia sendiri. Yang akhirnya terkena sengsara dia sendiri. Makanya lihat, cukup kita bisa membaca masirah tanah. Kita cukup bisa membaca perjalanan kita di dalam agama ini. Bertambah hari apa yang kita rasakan. Bertambah lapang, bertambah bahagia, bertambah nyaman, bertambah punya ketenangan di dalam agama, bertambah punya kenikmatan di dalam taat kepada Allah. Atau malah kita bingung. Atau malah kita banyak was-was. Atau malah kita banyak ketakutan. Atau banyak keadaan-keadaan yang hati kita selalu dalam keadaan gundah. Dan ini menunjukkan perhatian bagi kita. Kenapa sudah lama kita memulai hidayah, kita menempuh, kok semakin ke belakang. Yang menunjukkan kita ini semakin ketemu nihaya. Kok nihaya kita bertambah bukan menjadi baik. Kenapa kok nihaya kita? Kita dulu awal mula ngaji sunnah, ada ketenangan, ada ketenteraman. Padahal di lingkungan kita ini banyak orang menyelisih kita. Kenapa sekarang kita malah ada ketakutan, ada was-was, ada keadaan-keadaan yang tidak lapang seperti dulu. Berarti di sini ada keadaan yang terjadi pada kita terjadi khoda. Ini perhatian dari Allah Rabbul Alamin. Maka lihat agar kita selalu bisa memperbaiki amal kita, tashih amal kita. Lihat keikhlasan kita. Lihat hati kita. Setiap apa yang kita lalui, kita lakukan. Seorang istri, seorang suami, seorang yang mendakwakan agama, seorang yang menuntut ilmu, seorang siapapun dia, lihat bagaimana perjalanan kita, bagaimana perjalanan keikhlasan nantinya. Kemudian bagaimana sikap dia untuk selalu membangun kejujuran, membangun kebenaran. Yang kita tahu di mana kita ini bukan orang yang sempurna, bukan orang yang punya penjagaan-penjagaan yang kuat. Kita ini lebih banyak melubangi penjagaan-penjagaan kita. Siapa kita? Siapa Umar? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang memiliki iman yang seperti itu. Selalu menunjukkan kejujuran imannya. Apa bukti kalau Umar menunjukkan menjaga kebenaran imannya? Umar sangat kuat meminta nasihat kepada orang yang bisa memberi nasihat dia. Umar sangat kuat menunjukkan masalah-masalah yang dihadapi untuk dia selamat, untuk dia baik. Lihatlah Umar selalu bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, apakah fitnah yang dimaksudkan Nabi sudah terjadi? Dan dia menanyakan posisinya dia. Dia menanyakan, saya termasuk orang yang dicatat oleh Nabi orang munafik? Ini lihat, ini menunjukkan masyadus syidik, pembuktian kalau agamanya dia adalah benar, pembuktian kalau agamanya dia adalah agama jujur, di mana dia punya kebenaran di dalam agama dengan selalu menerima nasihat, mencari perbaikan, menutup aib-aib dengan islah, dengan petunjuk, dengan hidayah, bukan menutup aib untuk mengelabui orang lain dan membiarkan aib untuk terus menerus tidak berubah, bukan demikian. Umar menutup aib dengan aib itu sembuh. Umar menutup aib agar dia tidak luka dengan aib yang ada tersebut, bukan menutup aib dalam artian yang penting orang lain tidak tahu dan dia dibiarkan aibnya itu menimpa dirinya. Bukan. Dia perbaiki. Dia minta nasihat. Dia minta agar orang lain menunjukkan kesalahan dia dan sebagainya. Inilah Umar. Maka Umar selalu mempunyai bukti kejujuran agamanya, kebenaran agamanya, dan kejujuran untuk selalu menasihati dengan agamanya. Kemudian tanda kembali, pembuktian kembali dari masyad alamah al-ihtimam bitashihil amal, yang menunjukkan orang itu punya kepentingan memperbaiki amal, dia selalu menjaga itibarnya, menjaga untuk semua perjalanan agama mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ingin keluar dari itibar, apalagi persoalan-persoalan besar. Persoalan sepele saja dia jaga. Dia selalu berusaha untuk ittiba, untuk mencontoh Nabi, untuk mengikuti Nabi. Sebagaimana kata para salaf, kif khaizu waqafa, berhentilah kamu sebagaimana dulu Nabi para salaf berhenti. Berhentilah kamu sebagaimana dulu berhenti. Kemudian kul khaisu yakul, berkatalah kamu sebagaimana mereka berkata. Dia menahan diri untuk di dalam semua kehidupan agamanya selalu tiba, selalu menjaga di hari-hari, lebih-lebih lagi itiba ini lebih banyak hanya menjadi pembelaan di lisan, hanya menjadi peperangan di mulut, hanya menjadi untuk diperebutkan sayalah yang ahlu sunnah, yang menunjukkan kitalah sebenarnya yang mengikuti Nabi. Padahal hakikat itiba bukan seperti ini. Hakikat itiba adalah tanda pembuktian di mana dia adalah orang yang punya kehidupan tashihul amal. Kemudian pembuktian yang sebagaimana yang keempat, masyadul ihsan, dia adalah orang yang selalu membuktikan di dalam perbaikan amalnya dengan amalan hati, yaitu al-ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan diterangkan para ulama maqamul muraqabah. Dia selalu memperhatikan, membetulkan amalannya terkait dengan amalan hati. Selalu mendidik diri untuk agar hatinya selalu hadir dengan Allah, menghadirkan Allah Azza wa Jalla di dalam hatinya, menghadirkan ilmunya Allah, menghadirkan syarik sangat cepatnya Allah membalas amal-amal dia, sehingga amalan dia selalu diikuti dengan khauf, diikuti dengan roja. Amalan dia selalu diikuti dengan disertainya ma'iyah Allah. Baik ketika amalan dia tidak baik, dia senantiasa merasakan Allah tidak luput melihat amalan dia. Dia selalu merasakan ini tidak lama lagi pasti ada balasannya. Itu muraqabah. Dan itu menunjukkan tasdiqul amal. Demikian juga kalau dia berbuat baik, maka dia juga merasakan dia akan sabar, dia akan teguh, karena dia selalu merasa kebaikan dia ini akan mendatangkan pertolongan Allah. Allah telah berjanji, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'al muttaqin. Maka amal-amal dia selalu diikuti dengan amalan-amalan hati. Kuat hati-hati mereka untuk punya muraqabah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau dia mendapatkan ujian dengan amalnya yang kurang, dia pun tahu punya adab dengan Allah. Kalau dia punya kebaikan amal yang baik, dia pun tahu, karena muraqabah dia kepada Allah Rabbul Alamin. Dan bukti yang kelima, dia kembali melihat tashih, membuktikan perbaikan amal-amal dia. Bukanlah dia melihat itu karya dia. Tatkala dia punya amalan-amalan yang baik, tatkala dia berhasil mengerjakan kebaikan-kebaikan, dia selalu melihat itu adalah minnatullah. Dia selalu melihat ihsannya Allah, kebaikannya Allah. Ini dia melihat ini qadarnya Allah, kemuliaannya Allah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah mudahkan kepada kita, sehingga dia tidak menjadikan bersandar dengan kebaikannya, sehingga dia tidak menjadikan berhujah dengan kebaikannya. Dan ini menunjukkan orang yang tasdiqul amal. Demikian juga ya ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, pada masyad yang terakhir, itu masyad pembuktian yang ketujuh. Masyad yang terakhir, yang ketujuh, dia selalu melihat amal-amal dia, karya-karya ketaatan dia, sekalipun secara zahir karya dia adalah karya yang paling besar, dan sekalipun dia melihat jerih payah dia di dalam mengerjakan amal, tidaklah dia melihat kecuali dia selalu menunjukkan dirinya adalah taksir, adalah orang yang banyak melalaikan amalan dia kepada Allah, banyak mengalami cacat dengan amal-amal dia, sehingga dia selalu punya syiar, walaupun dia baik, walaupun dia berhasil berkarya yang baik, dia selalu melihat dirinya adalah banyak cacat, melihat dirinya banyak kekurangan, banyak melihat dirinya apa maknanya amalan dia dengan Allah yang diibadai. Dan ini masyhad yang menunjukkan kebenaran seorang hamba di dalam karya dia. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang al-jaza min cincil amal, balasannya Allah azza wa jalla diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kebaikan amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ketika Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah. Wa ra'aitan nas ayat wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah. Ketika Allah memberikan barokah, kamu melihat manusia berbondong-bondong ikut kamu, datang kepada kamu, menjadi pengikut kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan, Allah memerintahkan bahwasanya hakikatnya bukanlah itu semata-mata karena karya-karya kamu yang sudah bernilai sempurna di hadapan Allah. Bukan. Sehingga Allah tetap mengajari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk taksir, untuk selalu melihat banyaknya kekurangan beliau kepada Allah Rabbul Alamin, banyaknya melalaikannya beliau kepada Allah, sehingga Allah memerintahkan ketika turun ayat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika. Sanjung Allah dengan memuji Allah, menunjukkan minnah, menunjukkan sekarang ini walaupun Allah membalas memberikan ini karena Rasulullah, karena perjuangannya Rasulullah pantas dibalas oleh Allah, tapi Allah ingatkan fasabbih bihamdi rabbika, sucikan Allah dengan mengakui ini adalah pemberian Allah, ini adalah pemberiannya Allah, bukan kehebatan kamu, bukan merasa ini karyamu sehingga saya berhak menikmati, sehingga ini milik saya, ini negara saya, ini punya saya, ini milik saya, enggak ya. Karena biasanya manusia ketika sudah dia jerih payah, kemudian dia kuat memegangi kebenaran, dan selalu akhir kesudahannya diberi oleh Allah sesuai dengan perjuangannya, kan begitu, kan begitu. Dan biasanya orang kalau dia sudah dapat kebaikan, apa? Ini karya saya, ini menunjukkan saya sempurna, ini menunjukkan saya telah maksimal, ini menunjukkan saya telah menempuh yang mulia. Tidak. Pertama Allah mengingatkan minnah, fasabbih bihamdi rabbika. Kemudian yang kedua Allah mengingatkan taksib, apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kamu minta ampun kepada Allah. Hada tasfiqul abad. Hada nabiyul karim. Inilah kaidah para anbiya yang diajarkan oleh Allah dari awal sampai akhir. Setelah Nabi diajar oleh Allah, dididik oleh Allah minnah, ingat itu bukan kehebatan kamu, walaupun zahirnya itu jazak balasan Allah kepada engkau. Dan yang kedua ingat, karyamu itu sebenarnya masih banyak cacat. Kamu harus punya pemahaman bahwasanya kamu itu sebenarnya walaupun dibalas oleh Allah, sebenarnya balasan ini tidak setimpal dengan karya. Balasan Allah jauh lebih besar daripada karya-karyamu. Karyamu hanya bernilai seperti ini dan banyak cacat. Kalau tak diberi oleh Allah, ini karena rahmat Allah yang wasiah, karena rahmat Allah yang luas, sehingga kamu harus selalu berusaha menjatuhkan diri kepada Allah. Apa? Taksir, wastaghfir. Kamu minta ampun kepada Allah. Sama sebagaimana apa yang Allah Azza wa Jalla terangkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim telah meraih karya besar, sebagaimana di dalam ayat ketika Ibrahim telah ditolong oleh Allah, wa arina manasikana. Ketika Ibrahim diberi oleh Allah puncak daripada ibadah, karya ibadah yang agung, disempurnakan ibadahnya dari i'tiqadnya sampai ibadah zahirnya, diberikan puncaknya ibadah yang paling tinggi, yaitu ditunjukkan cara ibadah yang utuh, bukan hanya hikmah yang ada di dalam hati yang itu datang dari pemahaman hati, bukan, tapi Allah berikan manisnya ibadah sampai anggota tubuhnya diberikan oleh Allah ibadah real. Dan ini ablagh, ini adalah kekuatan ibadah yang paling dirasakan manis oleh seseorang. Maka Allah menunjukkan bagaimana Ibrahim setelah dia diberi oleh Allah, arina manasikana watub alaina, watub alaina, dan tubtu alaina, kami bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang demikian ini diterangkan oleh beliau Syaikh rahimahullahu ta'ala, walamma kana al-abdu mahma kana la budda ayyatarihi at-taksir. Kaya apapun seorang hamba seperti Ibrahim alaihissalam, seperti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti para anbiya yang lain, mahma kana, seperti apapun kedudukan mereka telah dia dapat. La budda ayya tarihi at-taqsir, maka cacat-cacat, kurang-kurang, wajib dan harus selalu menjadi penilaian mereka, menjadi penilaiannya Ibrahim, menjadi pilihannya Ibrahim. Makanya Ibrahim mengatakan watub alaina. Sementara kebanyakan manusia, mereka ketika diberi oleh Allah idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu, ketika diberi oleh Allah kemuliaan, kebaikan, apa yang dia lihat? Ini karya saya, tidak bisa minnah. Yang kedua, menunjukkan ini kehebatan saya. Tidak ada kurangnya, tidak ada cacatnya. Tidak bisa melihat minnah, tidak bisa melihat taksir. Tidak bisa melihat ini anugerah terkait dengan kebaikan, dan tidak bisa melihat taksir, cacat, kekurangan terkait kita sebagai seorang hamba. Kalau kita melihat Allah, maka kita lihat itu minnah. Kalau kita melihat diri kita, maka kita melihat itu adalah taksir. Dan ini menunjukkan alamah, pembuktian tashihul amal, menunjukkan pembuktian dia berada di dalam kaidah islahul qulub. Dan ini menunjukkan jalan dia di atas jalannya Allah azza wajalla. Maka wayahtaju ila taubah, dia harus selalu butuh untuk memperbaiki dirinya, untuk selalu ditolong oleh Allah di dalam kebaikan, yaitu dibutuhkan untuk tobat. Makanya lihat, selalu mengiringi ibadah-ibadah kita istighfar, selalu mengiringi kebaikan-kebaikan kita istighfar, bukan hanya kejelekan-kejelekan. Sementara kebanyakan manusia selalu mengiringi istighfar itu pada kejelekan mereka, dan ini menunjukkan mereka tidak punya tashihul amal yang betul. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab Aisyah radhiyallahu an, apakah orang yang hatinya wa qulubuhum wajilah, apakah orang yang hatinya gemetar itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak berbuat dosa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tidak, bahkan mereka adalah orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, bahkan mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam beramal, tetapi mereka selalu merasakan kalau amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Ayol ikhwan wa khatidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari sinilah apa yang dinasihatkan oleh beliau Syabdus Salam, yang beliau menerangkan wa ma adzalika kullihi yakhafu alla yutaqabbal minhu, pada halaman ke-38, bersama dengan bukti-bukti kalau mereka adalah punya tanda-tanda orang yang mempunyai cara beragama sebagaimana agamanya para anbiya, yaitu islah. Agama itu didatangkan untuk merubah, memperbaiki, bukan untuk membiarkan diri kita dengan nama-nama agama, bukan. Kemudian tahu bagaimana cara merubah, punya mabda, punya nihayah, punya dasar, punya tempat bertolak, punya kesudahan yang terkait antara dasar dengan akhir kesudahan, dan dia selalu melihat tanda ini, maka dia selalu khawatir jika perjalanan agamanya ini tidak diterima oleh Allah. Dan inilah hakikat tashihul amal. Apa yang dinasihatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, ketika Aisyah radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Itu ayat apa? Surat Al-Mu'minun yang tadi kita sebut pada ayat ke-60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, Dan mereka itu adalah orang-orang yang selalu menunaikan apa yang mereka itu kerjakan, atau apa yang mereka kerjakan ditunaikan dengan betul. Lihat para nabi, lihat para sahabat, lihat para ulama kita yang rabbani, semua ditunaikan. Biar dia berusaha menunaikan yang paling benarnya mereka menunaikan. Sampai karya-karya amal mereka adalah karya yang kadangkala kita tidak bisa mengikuti. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal. Saya tidak pernah ada satu hadis Nabi yang sampai kepada saya kecuali saya pernah kerjakan. Walaupun cuma satu kali. Itu menunjukkan mereka ini sebagaimana di dalam ayat walladzina yu'tuna ma ataw. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengerjakan apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Tetapi wa qulubuhum wajidah. Dan hati-hati mereka selalu gemetar. Mereka berkarya paling baiknya karya, dan mereka paling malu dengan karyanya. Mereka paling khawatir dengan karyanya. Mereka paling melihat dirinya ketakutan. Yaitu wa qulubuhum wajilah. Hati mereka bergetar. Bagaimana bentuk hati mereka bergetar? Qalat, maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Ahumul ladzina yasrabuna al-khamr wa yasrikun?" Apakah orang-orang yang disebut di dalam ayat ini adalah orang-orang yang mereka minum khamar, orang yang mencuri? Apakah mereka orang-orang begini, orang yang mereka sudah banyak ninggalin taat, ninggalin kebaikan-kebaikan, ninggalin ibadah, ninggalin ilmu, lalai dan sebagainya? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ya bintas siddiq." Bukan. Bukan begitu. Mereka adalah orang yang jauh dari kerusakan. Mereka adalah orang yang kuat taat, kuat menuntut ilmu, kuat belajar, kuat ini, kuat ini, kuat taat, kuat berjuang, kuat beramal, kuat ibadah, kuat semuanya kuat. Mereka adalah orang-orang yang tidak seperti itu. Walakinnahum, justru mereka adalah alladzina yasumuna, orang yang kuat puasa. Wayusalluna, orang yang kuat melakukan salat. Wayatasaddaquna, orang yang kuat sedekah, kuat kebaikan-kebaikan mereka. Mereka adalah orang yang seperti ini. Kemudian wahum yakhafun, akan tetapi mereka justru takut, mereka justru khawatir. Alla yuqbala minhum, kalau tidak diterima apa yang ada dari mereka, tidak diterima, sehingga dia selalu memperbaiki, selalu mengakui itu pemberian Allah, dan selalu melihat dirinya dia punya wilayah kepada Allah, itu pertolongan Allah. Dia punya wilayah kepada dirinya, ini masih banyak cacat, ini masih banyak cacat. Terus dia senantiasa menjaga, dia senantiasa memperbaiki. Dia tidak melihat karyanya kecuali ada kekurangan, ada kekurangan. Ini lagi kurang, ini lagi kurang, ini lagi kurang. Terus lihatlah seorang imam, muridnya Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Muzani, ketika dia menulis kitab, dan kitab ini digurukan kembali kepada Imam Bukhari, kepada Imam Asy-Syafi'i. Salah satu kitabnya Imam Asy-Syafi'i adalah Ar-Risalah, yang dibelajari oleh Al-Imam Al-Muzani. Tidaklah terus menerus ketika saya tulis, saya datangkan pada guru saya, terjadi lagi kesalahan, terjadi lagi kesalahan. Dan sampai Imam Syafi'i mengatakan, ketika ada kesalahan-kesalahan di dalam kitab risalah, kata Imam Syafi'i, celakalah. Tidaklah setiap manusia kecuali ada kekurangan, ada kekurangan, ada kekurangan. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ini harus dipahami. Dan ini yang menjadi barometer. Hum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika alladziina yusari'uuna fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang mereka senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan, itulah yang dinilai oleh Allah yusari'una fil khair. Ini sekaligus untuk menjadi peringatan bagi orang yang gagal berkarya baik, atau bagi orang yang mereka bisa berkarya baik tapi melihat karyanya dan tidak melihat perbaikan-perbaikan yang harus dia perbaiki, dan tidak melihat kalau toh ada kebaikan itu sebenarnya pemberiannya Allah Rabbul Alamin. Ini jadi pelajaran yang menunjukkan kalau tidak ada sifat yang seperti ini, mereka ini tidak bisa dinamakan yusari'una fil khair, orang yang selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan orang yang mereka dinilai sabiqun, orang yang mendahului, orang yang berada di kedepan. Ayo ikhwan, walaupun kita secara zahir indana al-haq, indana kalimatul haq, tetapi ketika kita melihat nahnu alal haq fil haqiqah nahnu lanusabiq, lihat kita, walaupun kita merasa ada kebenaran, ada Quran, ada hadis, ada sunnah, ada manhaj salaf dan sebagainya, kemudian ketika kita melihat bahwasanya kita ini adalah orang di atas kebenaran dan tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahan, hakikatnya kita tidak akan bisa ke depan. Karena orang-orang yang disebut oleh Allah yusari'unal khaira as-sabiqunal awwalun adalah orang yang punya sifat-sifat seperti ini. Orang yang punya sifat karyanya tinggi tapi tidak melihat karya, melihat pemberian Allah, dan dia melihat aib-aib dia, kekurangan dia, cacat dia, secara kauniyah dia melihat, secara syar'i juga dia melihat. Maka dinasihatkan yang terakhir, fayalaha min masyahid wa ma ajallaha wa a'laha wa ma a'dama khadda wa ma a'dama khadda man nalaha wa tabawwa'a ulaha. Maka wahai alangkah orang yang memiliki pembuktian-pembuktian yang disebutkan tadi, wahai alangkah mulianya orang-orang yang memiliki padanya masyahid, pembuktian-pembuktian yang tadi disebutkan, dan alangkah luhurnya nikmat orang yang bisa tasqiqul amal sebagaimana tadi. Karena kesudahannya dia adalah akan menjadi sabiqun, akan menjadi orang yang di depan. Kalau kita ingin dijadikan oleh Allah di depan, memimpin, diikuti, menjadi orang yang dicontoh, menjadi orang yang dipegangi, kembalikan kepada sifat ini. Fayalaha, maka alangkah mulianya. Wama ajallaha, alangkah luhurnya kemuliaan-kemuliaan itu. Wa a'laha, alangkah tingginya sifat-sifat ini tadi, dan alangkah besarnya nasib orang yang dia berhasil mendapatkan pembuktian-pembuktian ini. Coba lihat semua para nabi, dia dapat gak kaidah-kaidah ini dalam hidupnya? Dia dapat. Dan lihat kemenangan mereka, gak bisa diro'yu, gak bisa diakal. Lihat Nabi Yusuf, kayak apa perjalanannya. Siapa yang bisa merencanakan Nabi Yusuf menjadi orang di depan, menjadi orang yang dimenangkan kepada kaumnya? Dengan apa mereka? Dengan ini. Maka lihat apa yang dinasihatkan oleh beliau, apa yang kemudian dia dapat. Watabawwa'a ulaha, dan akhirnya dia didudukkan kepada tempatnya yang paling tinggi. Siapa yang bisa mengira Yusuf alaihissalam yang kena fitnah akhirnya ditaruh di aras yang tinggi, singgasana raja yang tinggi? Dengan cara apa? Dengan cara ini, bukan dengan cara yang lain. Ya. Ayo ikhwan, wabil jumlah, fal qalbu salim hammuhu kulluhu fillah. Maka kesimpulan yang harus kita kembali ulang, yang harus kita kembali camkan, kita harus kembali mendapatkan qalbun salim sebagaimana prosesnya. Hammuhu kulluhu fillah, kepentingannya, urusan paling besarnya semuanya adalah untuk Allah. Wa hubbuhu kulluhu lahu, cintanya yang ada di dalam hati semuanya adalah untuk Allah. Wa qasduhu lahu, tujuannya yang dikejar, yang dicari kiblatnya, arahnya menuju kepada Allah. Wa afkaruhu taqumu ala maradihi wa tahabbihi. Konsentrasi pikirannya, menuangkan pikirannya sepenuh, cara dia berpikir, cara dia merenung, cara dia mengolah hatinya, semuanya adalah mengelilingi untuk mendapatkan ridha Allah. Semuanya berkonsentrasi untuk mendapatkan kecintaan-kecintaan Allah, sehingga dia tidak menjadi orang yang asal berbuat, asal berhenti, asal melangkah, asal meninggalkan, enggak. Maka beliau menasihatkan, in sakata sakata lillah. Kalau dia diam tidak ngomong, dengan kaidah untuk Allah. Kemudian sebagaimana diterangkan, wa inna taqa nataqa lillah. Kalau dia harus ngomong, dia harus berbicara, dia harus berbicara untuk Allah. Diam dengan kaidah, di atas kaidah, untuk kaidah. Berbicara juga di atas kaidah, untuk kaidah, dan seterusnya. Kemudian wa in taharraka fa bi amrillah. Kalau dia harus berbuat, tidak asal berbuat. Dia berbuat ada perintah, ada petunjuk, ada kaidah. Tidak asal berbuat, nanti kan begini. Tidak. Wa in taharraka fa bi amrillah. Wa in sakana, kalau dia harus diam. Kalau dia harus menahan diri, fasukunuhu, maka diamnya dia, menahan dirinya dia, isti'anatun ala mardatillah, sehingga dia tidak didoktrin, tidak mengikuti khalayak, tidak mengikuti apa yang terjadi pada orang-orang manusia yang ada. Orang begini kita ikut begini, orang begini kita ikut begini, kalau kita tidak ikuti begini kita begini nanti. Tidak. Yang dia lihat adalah syiar dengan Allah Rabbul Alamin, sehingga la yafrahu bimawjudin. Dunia yang terjadi, yang wujud, yang ada di depan dia, tidaklah itu menjadi ukuran bahagianya dia, bangganya dia. Menempuh agama dulu sulit, sekarang dikasih mudah, bukan itu ukuran. Kemudian dia merubah agamanya, enggak. Ada, itu bukan kebahagiaan dia. Wala ya'sa ala mafqudin, dan tidak menjadi kesedihan ukuran dia kalau yang wujud itu pergi. Adanya rizki, tidak adanya rizki, sama. Adanya musuh, berhentinya musuh, sama. Adanya fitnah, berhentinya fitnah, sama. Karena mereka tidak punya syiar dengan makhluk, syiar mereka adalah dengan Allah. Maka wujudnya makhluk apapun dia tidak menyenangkan dia, tidak menjadi ukuran bahagianya dia. Perginya makhluk, sepinya makhluk, tidak menjadi lemahnya dia, putus asanya dia. Fala yastagni illa billah. Dia tidak merasa kaya, dia tidak merasa cukup kecuali dengan kekayaan hanya pada Allah. Kecuali dia merasa rame, merasa kaya dengan Allah. Wala yaftakiru illa ilallah. Dia tidak merasa punya kebutuhan yang paling besar kecuali butuh kepada Allah. Butuh kepada makhluk bukan menjadi kebutuhan dia. Wala yafrahu illa bimuwafaqatihi. Dia tidak bahagia, dia tidak senang kecuali kalau dia mencocoki Allah. Limardatillah, kecuali kalau dia untuk mencari ridha Allah. Kalau tujuannya betul, caranya betul, baru dia bahagia. Dia melihat jalan syar'inya dia. Dia tidak melihat kejadian makhluk-makhluk yang ada di sekitar dia. Ini orang yang mereka punya kaidah islahul qulub. Ini orang yang mereka punya alamah islahul qulub. Ini adalah orang yang punya pembuktian berjalan di atas alamah tasqihul a'mal. Wala yahzanu illa ala ma fatahu min Allah. Tidak ada duka, tidak ada sedih kecuali kalau dia kehilangan hidupnya dengan Allah, baru sedih. Kehilangan ibadah sebentar dia sedih, kehilangan taat sebentar dia sedih, kehilangan pertolongan Allah dia sedih, kehilangan dia tidak ittiba dia sedih. Yang dia sedihkan adalah kehilangan dia dengan Allah azza wajalla. Wala yakhafu illa ayyafutahu ridallah. Dia tidak pernah khawatir kecuali kalau keridaan Allah lepas dari dia. Kecuali kalau keridhaan Allah Azza wa Jalla luput dari dia. Wa sayruhu daiman ilallah. Perjalanannya semuanya adalah tidak pernah menoleh kemana kemari. Semua perjalanan dia hanya satu kepada Allah. Itu jalan dia. Siapapun yang ada di belakang dia, apapun keadaan dia, dia tidak pernah merubah jalan. Tak tariduhu kasratu juyusi syahawat. Banyaknya pasukan hawa nafsu tidak menghalangi dia. Tentara-tentara hawa nafsu tidak pernah menjadi penghalang bagi dia. Tughiruhu ala qalbihi kulla waqtin. Yang kemudian menimbulkan cemburu kepada hatinya di setiap waktu adalah perjalanannya dia dengan Allah. Fahuwa haribun ila rabbihi. Dia adalah orang yang lari kepada Allah, bukan cuma main-main, bukan sambil lalu. Dia adalah orang yang lari kepada Allah. Min baina tilkal juyus. Di tengah-tengah pergolakan hawa nafsu, di tengah-tengah pergolakan fitnah. Bukan orang yang banyak sibuk tenggelam di dalam fitnah. Gimana dia lari? Dia selamat. Karena kita di dunia bukan disuruh merubah fitnah supaya fitnah itu halal. Bukan. Kita disuruh dengan adanya fitnah kita dapat kemenangan. Bukan disuruh menghilangkan fitnah. Enggak. Tidak akan bisa kita menghilangkan fitnah. Karena al-fitnah minallah. Kita disuruh adanya fitnah kita menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang meraih kemenangan. Yatakammalu minha. Maka dia rela, sabar, menanggung berat dengan fitnah-fitnah yang ada. Liajlillah. Karena untuk berbahagia dengan Allah. Mala tatakammuluhul jibal ar-rasiyat. Melebihi beratnya gunung-gunung yang menjatuhi dia. Dia lebih rela sabar dengan beratnya fitnah. Walaupun gunung-gunung itu dijatuhkan membebani dia. Dia lebih rela. Dia lebih bahagia dengan keadaan Allah. Wa haluhu kamakil. Maka keadaan dia adalah seperti apa yang seorang penyair berkata, tazulul jibal ar-rasiyah. Gunung-gunung yang besar-besar yang menjulang itu ringan bagi dia. Ringan. Kelaparan itu ringan. Tidak bisa makan itu ringan. Difitnah orang itu ringan. Dicaci maki orang itu ringan. Belum banyak orang mau ikut dia itu bukan jadi beban, karena bukan itu kepentingan dia. Gunung-gunung yang menjulang jatuh menjatuhi dia, tazul, ringan. Hilang. Wa qalbuhu 'alal ahd. Ketika keadaan hatinya selalu berada di atas perjanjian dengan Allah. Itu yang menjadikan hatinya kokoh. Nikmat itu mengalahkan ditimpanya gunung yang menjulang kepada dia. Lupanya dia dengan beban-beban. La yalwi wa la yataghayyar. Maka dia tidak menjadi orang yang berbelok. Tidak menjadi orang yang mengingkari. Dan tidak menjadi orang yang berubah dengan banyaknya al-jibal ar-rasiyat. Ketika hati dia senantiasa alal ahad, di atas perjanjian dia dengan Allah Rabbul Alamin. Sebagai akhir, beliau Syekh Abdul Hadi menerangkan, hadihi alamatul qalbis salim. Ini semua pembuktian, tanda-tanda orang yang beraih hati yang selamat dan dia berada di atas kaidah qalbun salim. Falahun ni'am al-mukim. Dialah orang yang di surga mendapatkan surga abadi. Di dunia sudah mendapatkan surga yang kokoh, yang terus, untuk kemudian nanti di akhirat juga mendapatkan surga. Wal aisyus salim. Dialah orang yang sebenarnya mendapati kehidupan yang selamat. Fi jiwari rabbil karim. Hidupnya selalu bertetangga dengan Allah. Di dunia dia bertetangga dengan Allah lewat hatinya, lewat imannya, punya kedekatan. Kebahagiaan dia adalah bertetangga dengan Allah di dalam hidupnya. Dan di akhirat pun dia bertetangga dengan Allah. Ditolong oleh Allah masuk pada Jannatul Firdaus. Setiap saat diberi nikmat bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Inilah kebahagiaan dia. Ini kemenangan dia. Falinata'ammal qadara hadhihi sifat. Nasihat beliau yang terakhir, malilah kita selalu merenung, kita selalu mencermati, mengkaji terhadap diri-diri kita tentang sifat-sifatnya orang yang seperti ini. Bukan pengakuannya. Lihat sifat-sifat kita. Kita renungkan sifat-sifat kaidah ini pada diri kita. Wal natadabbaraha haqqat tadabur, dan hendaklah kita mengkaji, merenungi dengan sebenar-benarnya kajian untuk memperbaiki, untuk mengambil hikmah, untuk meluruskan, untuk memposisikan diri kita. Wal nazin anfusana biha. Kemudian kita timbang diri kita. Kita timbang. Hendaklah kita timbang diri kita semua. Tidak usah kita menimbang orang lain dulu. Kita timbang diri kita dengan sifat-sifat itu. Wal nandur aina ma nahnu minha. Kemudian kita lihat kita ini berada di mana. Kita berada di situ atau kita jauh di luar situ. Kita berada di sana atau kita jauh dari sifat-sifat tersebut. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna. Maka kemudian beliau berdoa, mengajak kita kembali meminta tolong kepada Allah. Kita meminta tolong kepada Allah ta'ala dengan bertawassul nama-nama Allah yang husna, wasifatihil ula, dan dengan sifat-sifat Allah yang ula. Ayyarzuqana quluban saliman, agar Allah menganugerahkan kepada kita rizki meraih hati-hati yang salim, meraih kaidah-kaidah hati yang salim, meraih alamat tanda-tanda hati yang salim, meraih samroh buah yang dijanjikan oleh Allah orang-orang yang mendapatkan hati yang salim. Innahu waliyyu dzalika, karena sesungguhnya dialah Allah penolong dari nikmat tersebut. Wal qadiru alaihi, dan dialah Allah yang maha berkuasa memberikan kepada kita qalbun salim. Ayol ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah makna cara kita membuktikan doa kita, rabbana la tuzigh qulubana. Inilah cara kita menyelami, menempuh doa yang kita meminta kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Allah jangan kau rubah, jangan kau simpangkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana. Inilah juga makna doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini ala ta'atik. Wahai Allah zat yang membolak-balikkan hati manusia, teguhkan, kokohkan hatiku, hati kita semua di atas mentaati Allah, di atas mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arinal haq, haq, tunjukkan kebenaran dengan sebenarnya. Wa arina warzuqna tiba'ah, beri kami untuk mengikuti, untuk menempuh, supaya kebenaran itu menjadi nyata pada kehidupan kita. Wa arinal batin, tunjukkan yang batin, pahamkan. Kemudian warzuqna istinabah, supaya kita memang betul-betul punya jalan, tidak terjatuh di dalam kebatilan-kebatilan. Wala taj'al multabisan, jangan kau jadikan antara kebenaran dan kebatilan tidak jelas, bercampur aduk, yang akhirnya kita terseret kembali, akhirnya kita terjatuh kembali, dan akhirnya kita gagal untuk meraih qalbun salim. Ayo ikhwan wa akhwatiddin kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, semoga sampai kepada kajian kita pada halaman yang 40 ini kita semakin jelas, semakin bisa melihat maksud-maksud apa yang dinasihatkan oleh Allah, apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Sebagaimana maksud ini dinasihatkan oleh Nabi, orang yang cerdas di dalam meraih agama, dana nafsaku. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan al-kais, siapa orang yang cerdas di dalam urusan agamanya, dana nafsahu, dia bisa mendudukkan nafsunya, mengoreksi dirinya, memperbaiki dirinya. Dana nafsahu, al-kais man dana nafsahu. Kemudian dia menyiapkan karya yang lebih baik, memperbaiki. Wa amila lima ba'dal maut. Ini maksud dari agama kita didatangkan. Ini maksud dari Nabi menasihatkan agama ini kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para ulama kita. Dan insyaallah kita akan masuk pada waktu yang akan datang kepada bab yang berikutnya, yaitu ilajul qulub, yaitu bab bagaimana cara kita memperbaiki hati kita, langkah-langkah yang kita bisa ambil berdasarkan petunjuk kita, petunjuk sunnah dan nasihat para ulama. Kita akhiri majelis kita sampai di sini. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu fiha. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.